Arab. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah iqraran bi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidah. Kemarin pembagian kalam terbagi menjadi tiga, apa saja? Apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Huruf apa? Huruf ja'ali makna. Sekarang kita masuk alamatul ismi, tanda-tanda isim. Dengan tanda-tanda isim ini kita bisa tahu apakah ini isim atau bukan. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala, fal ismu yu'arfu, isim bisa diketahui, bil khafdi, dengan adanya kasrah. Jadi kalau ada suatu kata dia dikasrah, berarti dia isim, kata benda. Wa tanwini atau tanwin. Jadi kalau ada kata, suatu kata kok bisa ditanwin, berarti dia isim. Wadukholi al-alif wal-lam, atau dimasuki alif-lam. Ini juga kalau suatu kata dimasuki alif-lam bisa, berarti dia isim. Wahurufil khofdi, dan bisa diketahui kalau dia itu bisa mendapat harfu jar. Apa itu harfu jar? Waya yaitu min, ila, an, ala, fi, rubba, walba, walkaf, walam. Nih huruf-huruf khafat atau huruf jar, min dari ila ke, an dari ala di atas, fi di dalam, rubba terkadang, walba ba ini dengan kaf seperti lam milik. Wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam. Di antara yang mirip dengan huruf khafat yata adalah huruf qasam, huruf untuk bersumpah. Jadi kalau ada suatu kata dimasuki huruf qasam, berarti dia itu isim. Waya al-wawu, contohnya wawu. Walba atau ba, wata atau huruf ta. Sekarang kita baca syaranya. Aku lu qala syarih hafidhahullah ta'ala, yutamayyazu al ismu an akhwaihi al fi'li wal harfi. Isim bisa dibedakan dari dua saudaranya. Siapa? Fi'il dan huruf. Jadi isim bisa dibedakan dari fi'il dan huruf, bi alamatin kasirotin, dengan tanda yang banyak, dengan banyak tanda. Dakara al-musannifu minha arba'an, penulis menyebutkan tanda untuk isim ada empat. Al-ula al-khafat, yang pertama al-khafat, khafat ini kasrah. Wasaniyah at-tanwin, yang kedua tanwin. Wasalisah, yang ketiga dukhul alif lam, maksudnya alif lam. Warabi'ah dukhul harfi min hurufil khafdi, yang keempat maksudnya huruf huruf khafat atau huruf jar, dan huruf qasam termasuk huruf jar. Sekarang Kita lanjutkan wa adil alamatu minna ma yakunu fi awalil kalimah kal alif lam wa hurufil khafdi wa minna ma yakunu fi akhiriha kal khafdi wa tammini. Tanda-tanda ini, tanda-tanda bagi isim itu ada yang di awal kata seperti alif lam. Alif lam ini di depan kata. Wa hurufil khafdi, begitu pula huruf khafat atau huruf jar di depan kata. Wa minna ma yakunu fi akhiriha, dan ada pula tanda tersebut di akhir kata. Kal khafdi seperti kasrah. Kasrah ini kan di belakangnya. Wa tanwin atau tanwin. Famata ra'aita, kapanpun, kapan saja kamu melihat fil kalimah pada suatu kata alamatan min hadil alamati, satu tanda dari tanda-tanda ini. Jadi kapan kita melihat salah satu tanda saja, bisa kasrah atau tanwin atau adanya alif lam atau huruf khafat atau huruf jar, au kanat taqbalwa, atau bisa menerima salah satu tanda tersebut. Jadi kita perhatikan apakah ada salah satu tanda atau dia bisa menerima tanda tersebut. Hakam ta'alaiha bi'anna ismun, maka kamu bisa menghukumi dia bahwasanya dia adalah isim. Jadi kita lihat apakah pada kata tersebut adalah salah satu tanda dari empat tanda ini atau bisa dimasuki salah satunya. Sekarang pembahasan khafat. Fa'amal khafdu, adapun khafat, wawa lughatan diddul irtifa' wawa at-tasaful. Khafat secara bahasa lawan dari tinggi, yaitu at-tasaful, rendah, di bawah. Khafat itu artinya di bawah. Wasilahan secara istilah nahwu ibaratin anil kasrah, ungkapan dari kasrah. Jadi khafat ini nama lain dari kasrah. Allati tahdusu inda dukhuli amil khafdi, yang terjadi di saat masuk amil khafat. Amil itu penyebab isim bisa kasrah. Jadi kalau ada penyebabnya maka nampaklah di kasrah padanya. Au mana ba'anha, atau yang menggantikan amil tersebut. Ini contoh wadhalika nahwu kasratid dal, yang demikian itu contoh kasrah pada dal. Min zaidin, pada zaid. Fi qaulika, pada ucapanmu. Marartu bi zaidin, aku melewati zaid. Marartu bi, ada harf jar sebelum zaid. Fa zaid ismun, zaid ini isim. Bidalil wujudil kasrati fi akhirihi, zaid ini isim. Kenapa? Karena adanya dalil bahwa padanya ada kasrah di akhirnya. Jadi pada zaidin dalnya di kasrah. Ini menunjukkan bahwa zaid adalah isim. Wa mislu qauluhu ta'ala, wa mislu qauluhu ta'ala, dan yang semisal ini seperti ini pada firman Allah Ta'ala, bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Bismi, al-ismi mimnya kasrah karena ada ba. Fakullun min, maka masing-masing ismu, wallah dan Allah, war-rahman dan ar-rahman, war-rahim dan ar-rahim, asma'un, semuanya ini isim. Isim nama Allah, terus kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini seluruhnya isim. Bidalil wujudil kasrah fi akhiri, karena adanya kasrah pada akhirnya. Paham ya? Jadi kata Zaid ini isim karena bisa ada kasrah. Begitu pula nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim juga bisa kasrah. Berarti ini menunjukkan isim, kata benda. Tanbih perlu perhatian. Al-khafdu ibaratul kufiyin. Khafat, kata khafat ini ungkapan orang-orang Kufah. Jadi kalau orang Kufah menyebut ini min ila an ala, ini huruf khafat, huruf yang di bawah, huruf khafat. Waljar ibaratul basriyin. Sedangkan ungkapan jar, harfu jar, itu ungkapan orang-orang Basrah. Jadi ini sebenarnya sama saja, mau bilang huruf khafat atau huruf jar, intinya ya ini min ila an ala, ini sama aja. Wa huma bima'nan wahid, bima'na wahid. Keduanya baik khafat atau jar sama, satu, satu arti. Jadi intinya hanya beda nama tapi hakikatnya sama. Min ila an ala fi rubba bal kaflam, ini ya huruf khafat, ya huruf jar, sama saja. Cuman hanya orang Kufah menyebutnya ini huruf khafat, kalau orang-orang Basrah menyebutnya huruf jar. Tinggal antum mudah lidahnya di yang mana. Kalau orang NU, orang Jawa biasanya huruf jer, nah, itu lebih sesuai Jawa, jer, jer majrur. Sekarang wama tanwin, sekarang yang kedua. Tadi kan isim bisa diketahui, yang pertama khafat, yang kedua tanwin. Tanwin fawa logatan ataswitu, secara bahasa ataswit, bersuara. Waminhu kaulihim, waminhu kauluhum, diantara dalil bahwasanya secara bahasa itu ataswit, kauluhum ucapan orang-orang Arab, nawwana ta'iru, nawwana, nawwana yunawiyu tanwin, nawwana ta'iru idha sawwata. Nawwana ta'iru artinya apa? Burung itu bersuara. Idha sawwata, di saat burung bersuara, bahasa Arabnya nawwana ta'iru, tanwin. Nah, bahasa kita ngoceh. Wasilahan secara istilah, secara istilah nawu, nun zaidah sakinah talhaku akhira al ismi fil lafdi wa tufariku fil khati. Tanwin adalah nun tambahan yang disukun. Talhaku akhirul ismi, dia melekat, menempel pada akhir isim. Fil lafdi, secara lafad. Kalau kita mengucapkan, seolah-olah ada nunnya. Watufariku fil khoti, akan tetapi berbeda ketika nulis. Ketika nulis, tidak ada nunnya. Tapi ketika mengucapkan, seolah-olah ada nun sukun. Itu dinamakan nun zaidah, nun tambahan. Istighna anha, karena ketika nulis itu tidak ditambahkan, kenapa? Sudah cukup. Istighna anha cukup, tidak perlu ditambah nun. Bitik bitakrori asyaklah, dengan mengulang harokat. Indadobti bilqalam, di saat menulis dengan pena. Nahwu Khalidun, ya kan, dalnya ditambah, awalnya doma satu, ditambah doma lagi, jadi Khalidun. Tanpa ditambah nun, Khalidun, setelah dal ada nun sukun, tidak perlu, karena sudah cukup. Tinggal diulang harokat domanya. warojulun. Ini kan ketika mengucapkan seolah-olah ada nun sukun, tapi ketika menulis tidak ada nun sukunnya. Khalidun, warojulun, wayadun, wa muslimatun, wahina idin, wasoh, wana hudalik, fadil kalimatu, wana huwa asmaun. Dan semisal itu, bahwasanya kata-kata ini dan yang semisalnya adalah isim. Khalid, rojulun, yadun, ini seluruhnya isim. Bidalil wujud di tanwin fi akhirnya, dengan dalil adanya tanwin pada akhirnya. Wa mana talhaqu akhiral ismi fil lafzi wa tufariqu fil khati, makna kalau melekat di akhir isim secara lafadznya dan berbeda ketika nulis. Anna hadin nuna, bahwasanya nun ini yuntaku biha, diucapkan inda waslil kalam, di saat disambung ucapan, ketika menyambung kalimat, menyambung kalam. Wala tuktab fil lafdi, dan tidak ditulis di saat lafadznya, pada lafadznya. Takul, engkau katakan ja'a Khalidun, Khalidun, ada tanwin pada dal. Wa ra'aitu Khalidan, ja'a Khalidun, Khalid datang. Wa ra'aitu Khalidan, aku melihat Khalid. Khalidan dalnya juga ada tanwin. Wa maratu bi Khalidin, aku melewati Khalid. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, salamun qala min rabbir rahimin, salamun di tanwin, qaulan juga ada tanwin, min rabbin tanwin, rahimin tanwin. Wa syaklatu al mukarraratu ya as-saniyah, harokat yang diulang itu harokat yang kedua. Jadi contoh pada salamun, mim di atas mim kan ada doma dua. Mim doma pertama itu harokat asli, doma kedua itu yang nganu menunjukkan dia pengganti dari non sukun. Wa amal ula faya libayanil i'rab, ada pun yang pertama untuk menjelaskan i'rabnya. I'rab itu perubahan akhir kata. Wa amma dukhulul alif wal lam, ini udah ya tadi tamin. Gimana, ada yang perlu tanyakan? Ada yang bingung enggak? Jawab paham ya, tamin udah. Jadi ketika mengucapkan seolah-olah ada nun, tapi ketika nulis tidak perlu nun. Sekarang wa amma dukhulul alif wal lam, adapun maksudnya alif dan lam, fana wukaulika, contoh pada ucapanmu, fi rojulin wa farosin wa harisin, contoh pada rojul, faros, haris. Ar rojulu wal farosu wal harisu, itu asalnya rojulun, tidak ada alif lam, ditambah alif lam, ar rojulu, farosun menjadi al farosu, harison al harisu. Qala ta'ala, jadi ini semua menunjukkan isim ya, rojul, faros, haris, menunjukkan isim karena bisa dimasuki alif lam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bahril masjur, pada ayat ini ada alif lamnya semua, al bait, al ma'mur, as-saqfi al-marfu, al-bahri al-masjur, ini seluruhnya ada alif lamnya. Fahadil kalimatu, kata-kata ini, wa nahwa dan semisal ini, asma'un, isim, seluruhnya isim. bidalil wujudi alif lam fi awaliha, dengan dalil adanya alif lam di awalnya, di awal kata tersebut. Kemudian wa amma dukhul harfi harfin min hurufil khafdi, adapun masuknya satu huruf dari huruf khafat, fanahu contohnya kharajtu minal baiti ilal masjidi, kharajtu aku keluar min dari minal baiti dari rumah ilal masjidi ke masjid, fakullun min maka masing-masing al bait wal masjid, al bait sama masjid ismun, keduanya isim. Kenapa? Lidukuli harfil jarri alaihi, karena bisa masuknya huruf jar padanya. Jadi pada bait dan masjid ini bisa dimasuki huruf jar. Wawa min fil awal, yaitu min pada al bait. Yang pertama al bait ini dimasuki min, min al baiti. Wa ila fisani, dan dimasuki ila pada yang kedua yaitu masjid. Walam makanat huruf al-jari min alamatil ismi dakara al-musannifu jumlatan minha, wa kana haqwa antudkaro fi mahfudatil asma'i. Di saat huruf-huruf jar adalah di antara tanda isim, huruf jar itu di antara tanda isim, dakara al-musannifu jumlatan minha, penulis menyebutkan kelompok ini. Wa kana haqwa, sebenarnya apa yang berhak, yang pantas antut karo disebutkan fi mahfudatil asma, nanti pada pembahasan mahfudat al asma. Jadi di sini penulis sudah menyebutkan sekian banyaknya, padahal seharusnya sepantasnya di letakkan pada bab akhir tentang isim-isim yang mahfud atau isim-isim yang di kasrah atau isim majrur. Nah, sampai sini gimana, ada iskal, ada kesulitan? Jadi yang perlu kita ingat-ingat, tanda isim ada 4, kasroh, tanwin, alif lam, dan huruf jar. Sedangkan huruf kosam ini bagian dari huruf jar. Nah, nanti ini setelahnya adalah pembahasan huruf jar. Mana? Masih? Sudah habis, bisa lanjut aja ya. Lanjutkan besok. Sudah jam 9 ya. Iya, nanti kemalaman. Ya mungkin sampai sini dulu. Wallahu a'lam. A'lam bishawab. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.